Lah ngapa lu? Itu saweran ditungguin lagunya terusin. Ngaku. Hah? Lu mah gak nelpon gua kalau bininya Eyang Subur nyampe. Ini bini yang terimilasi. Apa? Iya, yang terisolasi. Demi Tuhan. Ingat, benci waktumu udah habis. Segeralah bertobat. Nah. Pelagak, pelegeng. Bibir gue ditunjuk banci. Pengen action. Banci jatuh. Dia mah romannya lain cakepan yang di sana ya. Kan mah romannya mukanya bersinar, ini mah butek kan. Nih udah kada luarsa nih. Malu. Nah, gue gak pakai topeng. Pakai mic. Ini gak apa takut? Banci sama mic jember. Tadi yang pada nyanyi pada deketem-getem banget megang mic. Ngomong, gue udah ngomong. Suaranya biar kedenger di depan. Kalau lu gak pakai mic, ngomong gak kedengeran. Nih. Bang, pokol bang. Tenisi jangan sentimen lah, ini hidup sama gue. Ilok giliran dipegang banci, koslet. Pegang gak sih dia? Halo? Ed? Ini hidup yang mana sih? Ini baru nongol jatuh. Siapa yang ngomong suaranya kayak kebo? Permisi, saya numpang menghibur di sini, Pang, numpang. Ini tadi ada biduan. Ini atu baju merah, baju hitam. Ngapa? Au! Au! Au! Au! Jangan malu-malu. Lu kalau narik yang bener tangan kayak uset iya. Tete orang miring. Jangan begitu, sakit. Sakit. Nih liatin kalau mau dandanin mah. Biar rata. Bego. Lah kalau ibu-ibu. Ngapa? Kalau ininya muncrat, bayi sehat, orok pada gemuk. Kalau itu? Lah kalau susu gua muncrat, pengen pada mabok. Lah emang isinya apa? Ibu-ibu asik, ini mah isinya air limbah. Lu pakai anjlok jangan malu-maluin temen-temen dong. Lah, emang apalah dia gua. Suara lu jangan pakai yang itu. Pakai yang mana? Lu kan pakai baju perempuan, pakai gini ya. Adau. Udah. Malu-maluin lu. Kalau suara lu jangan yang pakai yang itu. Yang mana? Itu kan suara siang. Lah, mulunya. Suara malam. Aku lupa. Aku banci. Sewot gua. Di sini doang. Gua pada dikata-katain, pada dihina. Lah, makanya Komar, Engkar, kita orang susah, orang miskin. Tetangga orang kaya nonton TV jam 7 di setel gua. Astagfirullah. Pemain sinetron. Lah gua putri yang tertukar. Astagfirullahaladzim, enggak nyangka. Itu Nikita Willy. Nah, ini dia Nikita Tabokin, Nyok. Lah. Gue gak sangka kalau ini Nikita Willy yang main sinetron Putri Yang Tertukar. Bener ini. Berarti. Putri Yang Tertukar? Iya. Tertukar sama apa? Sama anak anjing. Gue nyampe sini datang-datang dihina sama temen. Gue capek nih dandan di salon. Salon ono ya? Sampai susah nyari kaya, salon gue di mana gue dandan salon. Kayak Depi Salon. Kayak itu mah buat salon. Buat make up salon. Tempat make up salon. Tempat buat Bunda Maya gitu. Buat keriting. Bunda Maya Salon. Lalu? Buat keriting dia mau buat nyakepin muka. Gua lu salon yang mana? Lu? Di belakang salon ini. Kagak mau ketiban. Gua kirain salon make up, buset belakang salon. Pakai nyanyi. Orang-orang mukanya halus-halus banget, buset deh kasar amat. Ini banci kurang teriskaan nih. Gak punya modal nih banci begini nih. Nih, contohnya tinggal satu lagi yang jelek. Makanya kalau ngomong majuan sini biar teman-teman pada ngeliat. Lo lagi ngajak orang ke depan, buset. Coba itu. Kembalikan kepalaku. Kar, kalau pala gue dicopotin, perempuan begini, apa kata dunia? Komar itu jidatnya lengar amat. Ini gue mau nanya, kalau ada kutu, kutu mau nyebrang kemari naik apaan? Kutu dari sini mau nyebrang kemari? Iya. Jangan bingung-bingung. Lah. Naik berapa lu? Enak kalau mati lampu. Ngapa? Tutup aja mati lampu tinggal begini doang. Ilokar. Tutupin Mar. Malu. Malu. Nah ini Kar ngapain sih? Komar udah ada palanya. Jangan bagi sembarangan. Ini muka umum. Ini muka umum. Mana apa sih muka umum? Ini. Ini mah namanya muka jadi semua. Banyak orang. Bilang aja banyak mereka. Enggak tahu lo mereka. Mereka apa? Tuh yang di atas yang bebeton. Yang kuning. Iya. Oh, itu mereka. Nangka. Mata lu soek. Ini mah banyak orang begini namanya banyak beliau. Wah. Rumah gua nih. Hijau bentaran. Kar. Oi. Lah masa gua dandan dari rumah dinas sampai rumah. Kar. Hijau bentaran. Gua pengen lihat casingnya bagus, pengen tahu mesinnya LCD-nya masih hidup apa enggak. Emang kayak sia casing Edgar. Ye. Lu mau bikin malu-malu lu. Musnah kecantikan gua, Kar. Oh. Jadi gua mau diapain? Lah ilok jam 10:30 banjir ganti casing. Kapan ini? Benar ya Bunda ya? Buruan make. Oh. Ngapain? Minjem nenek. Pala gua dicopotin, baju gua udah dibuka. Tapi apaan isinya, Kar? Kata gua banci juga nih mah banci setan. Demu banci kadaluarsa. Abis dah order gua. Lu mau? Apaan itu? Bapau. Bapau masa lu somplak. Mesen yang isinya ayam. Ada yang isinya anjing mah. Enggak mah begitu mulu. Malah coba rusak digituin. Abis nyemplung comberan. Mar tangkapin. Au. Au, Kar, itu ketendang rasanya sakit ini, Kar. Engkar mengoper bola diterima dengan baik sama Komar. Lalu ada Tata meninggal di lapangan. Innalillahi. Kalau misalnya lelaki mati, panggilnya almarhum. Almarhum kalau laki. Kalau lelaki. Kalau perempuan. Kalau perempuan almarhum. Banci beda. Nah. Lelaki almarhum. Iya. Perempuan almarhumah. Iya. Lu kan laki enggak, perempuan enggak. Aluminium panci. Emang gua turunan baja ringan. Dulu ini baru sebelah. Kalau udah, Kal. Berita kehilangan. Telah hilang sebatang tete. Lo teh ada sepotongnya kan? Ilok pundak lu numbuh. 2013 tetek bukan di depan, di pundak. Oh, wah, udah kan, kan. Eh, dulu, ntar kalau mau gua pulang, gua nyampe di rumah. Neng, neng, itu lu pada kemana under di lu? Manggil lu nenek boneng, gua pengen lihat sebelah lagi apa isinya. Mak gua kan balik saja. Au, au, au, au, au, au, au, au. Nah. Apanya gua capek-capek dandan dari bis asar. Kan, cepetan ini banci miring teteh sebelah. Lu mau? Mau, biar jecek gini. Nasi padang. Mana? Jangan pakai sambel. Gini-gini awet cari duit ya? Salah, salah. Ilok tetek. Ilok karena abang ngomong mau bulan puasa, tetek nyampur keisengan. Misah ya? Engkar bego. Lah misahin 3 senti. Tete di pala. Tetenya dijunjung. Eh, ini jam berapa nih? Hah? Jam berapa ini? Oh, kan jam 11 kurang. Maaf ya bilang sama mama ya, bukan gua enggak sopan sama dia, bukan gua enggak nyendain dia. Lu punya acara? Udah waktunya, Kar. Teman-teman pada nungguin. So, main futsal. Jangan pakai main futsal lu mah. Lah, mainin kala jengking. Jorok banget malam-malam gua, tangan gua diantuk pada bengkak. Cici peti. Ayo dia, ayo dia. Apa? Lu ambil enggak? Ku tendang nih. Daripada bahaya mending bagian. Komar? Komar? Kalau bocah lagi mangga masuk tenggorokan bocah, montongan mati bocah. Kalau tuh bunda, tuh bunda mah kasihan tuh, dia mau nemenin bunda ya. Tuh, kasihan dia mah. Bunda apa namanya nih, Cek? Pakai. Yolanda. Yo, mau kemana mama? Dia. Ya, netreaknya gituan. Oh, dia lagi mau nukerin. Nukerin duit? Hah? Nukerin duit? Nukerin baju sama jas. Tadi gue denger lu pada nyanyi. Nyanyi gue tadi. Nyanyi. Oh, kayak gue apa nyanyinya, mah? Lu bisa nyanyi emang? Oh, lo gue. No, kalau lu nyanyi pasti udah merutuk. Oh, saweran. Bocah pada jatuh. Ilo, Kar. Maaf. Tata mukanya mana? Muka lu mana, Tak? Nah, ini. Gue makainya salah. Banci sampe ompong. Udah kupak nih kalau kayak kambing, mau giliran dipotong. Lo banci, tak udah kupak, berhenti ya. Emang pegawai negeri pakai pensiun. Dari gue masih orok jadi banci ini sampai segini gue tua masih. Lagunya begini buat dia mah enak nih. Ah. Menghitung banci satu dua. Banyak ini mah. Buset gue dikeroyok nih. Lah orang-orang mah punya tete asli. Ah. Bahkan semuanya hampir perempuan malah cakepan dia sama gue. Bermodal. Ini mah kagak cakep pisan. Lu mah jadi orang lu menangin temen dewek lu jelek-jelekin. Lah emang lu jelek dewek, kaninya dijelek-jelekin. Gua mah kalau jadi lu mendingan gua mati. Ih lo kan malah gua jelek, malah mati. Ya keberangsak amat gua. Lagu mah ya banyak, pop ada. Lagu Betawi Gambang Kromong ada. Bisa. Lagu Sunda ada. Iya. Lagu-lagu jazz. Pop. Jazz. Lah itu yang nyanyi nama Jambrut. Et Jambrut, gue dandanin mulu. Yang ngepelangi di mata lu. Matamu. Ya bisa, itu. Bisa lu. Bagaimana lu? Coba kalau lu nyanyi pasti dah lu kemari semua lu. Dengerin pakai kuping. Agak gue mau pakai bol. Dengerin, gue dengerin nih. Gilok Jambrut pakai celana. Lah kalau Jambrut yang udah kelelang. Siapa yang mau beli lu? Ayo nyanyi, dulu. Udah nyanyi, kunyuk. Dulu. Hah? Penyanyi. Bagin. Bagin, kunyuk yang nyanyi gue mah enggak. Bagin, kunyuk yang nyanyi gue mah bagin enggak nyanyi gue mah. Kunyuk udah nyanyi jelek, tua, gede ambek. Udah jangan marah-marah mulu apa manok. Marah-marah mulu. Biarin dia suruh nyanyi, dia kagak dapat saweran kita matiin. Wah, pendekannya. Kar, pokoknya nih ya, kalau kata boro-boro gue nyanyi, baru mangap. buluk pada kemari semua. Duit mukulin gua. Boleh jadi lo di dalam dompet lu colong. Ilok kan gua udah begini nyopet juga ilok. Baik, selamat malam warga Kampung Asem dan sekitarnya. Nah, tuh kayak Komar. Jadi WC. WC cubluk. Itu yang kayak Abang Gondongan yang suka ngomong-ngomongin orang. MC. Pembawa banci. Jangan ngomong-ngomong banci mulu apa, Mar? Yang tentunya pada malam hari ini hadir kita kumpul di rumah Ibu Maya tercinta. Acara penutupan yang tentunya berkah bagi kita hadir di tengah-tengah kita. Amin. Binatang langka. Termasuk binatang apa? Waduh, waduh, nggodain. Mana udah tua, mana kenal batam, mana kuda. Yuk, siapa dia? Kita sambit. Sambit, ayo. Mar. Nyok, kita sambut. Oh, salah gua. Mar, Mar. Hah? Inilah video kita. Nyok, kita sambut. Oh. Kurang, kurang. Bagaimana? Bagaimana? Kurang, kurang. Kalau kalau gitu gua salah. Mohon maaf. Gue kan temen lu. Kata siapa? Lu. Masa iya? Bego. Yang mana siap-siap buat warga Kampung Asem dan sekitarnya? Inilah dia. Siapa dia? Nyok, kita saksin. Siapa lu, kunyuk? Gua lupa nama gua juga kunyuk kan? Gua lupa nama lu, terburu-buru. Orang mah sebelum dipanggil ngaku dulu, jangan sampai dipencet. Buset, emang kesurupan. Kalau kita ngadain hiburan, abis dua ada enam apa ada tujuh. Atu-atu yang merah namanya siapa, yang hitam namanya siapa. Eh, orang-orang nih kayak mama-mama nih pada nama. Ada ada Sari, ada Dila, ada Baby, ada Dila semuanya. Mami Debi, ada Kak Debi. Congoran lu siapa? Nah, makanya tanya dulu. Namanya siapa? Nama lu? Nah, tahu gue juga lupa diewek nama gue. Gue mau kalau ngomong sombong kan. Tadi jam 1 gue diancol. Biduan 10 sebeli sama gue. Buset. 11? Iya. Yang lain pada diem. Gue doang. Hei, itu yang baju merah. Turun. Turun. Wow. Langsung nyanyi. Lu belum nyanyi tuh? Belum nyanyi. Begitu lu baru mau naik. Mau penonton naik. Teriak. Teriak. Turun. Turun. Wow. Berarti terharu sama dandanan lu. Kali. Itu lu suruh turun. Suruh diri pada nyawer. Hah? Pada nyawer. Suruh turun. Mau cemplung ke laut. Bener, udah. Ayo. Nyanyi. Ayo, silakan naik ke Kebun Kelapa. Naik ke pentas. Pasaran, Kebun Kelapa. Kebun Kelapa emang udah dagang kelapa gua. Udah buruan no, Bunda no. Udah pada pengen denger suara lu. Suara lu bagaimana katanya? 30 menit. Aku. Apa kalau? Kalau begini terlepas suaranya ya. Dari buruan. 30 menit. Nah, aku di sini. Nah, benar tuh. Tanpa suara. Dan aku rasa harus berkata. Eh, apa? Nyanyi jangan sepotong-sepotong. Lah itu terusin. Katanya udah jambrut. Lah iya, 30 menit aku di sini. Iya, terusin tanpa suara. Dan aku 30 menit aku di sini. Iya, tanpa suara. Nyanyinya mana? Lah kalau terusin mah 3 jam juga makin lurus, Kal. Suruh gagu kita. Nih, lagu mah yang enak. Segar. Segar? Iya. Lagu apa? Segar. Buset, apa itu? Yang lagu bocah ngamen. Iya. Tegar, bego. Tegar. Nah, itu. Tolol lu mah. Bisa, lu bisa. Wah! Coba bagaimana? Wah! Kurang. Lagu yang ngamen bocah sekarang jadi tadi ngetop. Tegar. Udah jadi kaya. Wah! Kurang. Wah! Wah! Gua bilangin, lu ngomong jangan kuat-kuat. Ah. Kesian ada yang sakit. Oh, ini rumah ini? Ada yang sakit. Iya, di rumah ini. Di rumah sakit asrama haji. Ngomong sama ember. Coba lu nyanyi tegar. Coba bagaimana? Dulu. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah, itu. Dulu ditendang, sekarang aku disayang. Waduh. Banci, pantatnya otek banget. Dia belajar sama Molen kali ya? Ya itu, Kang. Iya. Ayo, Bang. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang aku disayang. Dulu. Dulu lah, lu mau kemana? Ada lagi penyanyi bego. Terusin. Lah, mau kemana lo? Ku yang dulu bukan yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu. Ya udah kalau gitu dulu kita ngencing bareng-bareng. Cita-citaku menjadi jablay lagi. Emang engkau. Ah, ini lagu anu. Alia si Petipera. Banyak buat lagunya nih orang. Kata gue mah nih ya, beli kagak jual bisa gue lagu. Tapi kagak ada yang urus. Wah, lagu apa? Lu kan mau belajar nih orang-orang mah pada bisa nyanyi. Pada megang buku. Nyatuh lagu saya. Buku lagu? Hah? Pada megang buku lagu? Buku utang. Orang-orang mah gak ada yang punya utang, cuma doang. Dia apa? Doang yang punya ilmu hilang. Iya. Gue gak percaya. Dia. Makanya nih teman-teman gue kayak Mami Debi, Kak Debi, Mamaya, Poiro. Semuanya. Anda, Ceni. Gak tahu gue punya ilmu hilang. Gak disangka. Dia ini emang mestinya di musik. Harusnya dia di air keras memang. Emang apa? Tapi karena dia punya ilmu banyak. Oh. Ilmu hilang juga punya kan? Punya. Ilmu hilang macamnya menghilang berapa hari, 4 hari gitu. Nah, kagak. Kemarin satu tukang kredit datang hilang. Gua habis tukang kue ngutangi rasa kredit tadi gua ngilang. Iya, hilang ogah ditagi utang itu. Asal habis ngeriasin panjernya lo ambil hilang. Hilang. Iya. Ada Ceni kata Ceni iya aja. Emang enggak? Iya. Bagi kedua deh sama gua kalau gitu. Cenong, gue manggil sama Ceni, Cenong, panjir 1 juta nih. Gue kasih 1 juta, dia mau bayar harga segini, iya, lalu panjir 2 juta. Harga 6 juta, kata yang mau Ceni 6 juta, iya biarin kata orang susah Ceni, lalu ada solo 10 juta, 4 juta untung. Makanya lu gak kaya-kaya, dia udah punya mobil, pasti jalan kaki aja. Lah, siapa kata jalan kaki? Lu? Diboncengin. Eh, lu gak tahu dia di rumah. Kebanyakan makan untung. Dia di rumah orang-orang pakai mobil, pakai motor, bebek 3. Gak percaya? Gak tahu lu ya? Orang-orang biasa bang motor gede, kecil. Mobil keluaran baru kecil. Raffi Ahmad mobilnya terbuka atasnya, iya. Kecil. Rumah gua bebek 3 ya, maaf. Bebek 3? Metik. Bebek! Metik kayak Mio gitu. Angkar ya? Angkar kayak bocah, gak kenal bebek. Bebek. Scoopy. Bebek! Bebek yang begitu ditunggangin. Mek. Ngos. Edot, temennya soang. Ayo nyanyi ya. Ayo, Mar. Lagu apaan? Ngajak alam. Jadi. Alam apa lu? Lagu alam bang. Alam gaib. Badukun. Lu aja ngambil, kesian dia lagi nyari anu, mending bener. Tukang organ ya, ngerokok mulu. Tenang, Mang. Ngerokok gak bakalan beli, tenang, Mang. Oh, dibagi? Kalau dibagi, kalau enggak ya jangan ngerokok. Pokoknya Panjak Orkes kalau belum rokok bilang sama gue nih, gue nyanyi ntar di sono no ada yang maur. Gue kalau ngomong sono, kemarin pulang dari rumah Iro gue bawa rokok, 2 pak. Waduh. Saweran. 2 pak gede. Saweran. Tukang rokok ketabrak mobil gue bawa aja. Kalau bukan lu gak ada yang ngurup. Tauan orang ketabrak mobil, bukan nulungin orangnya, rokoknya lu ambil. Orang yang gak sadar. Maling. Kata gue maling juga. Bukannya maling, lu berantakan gue comot gue. Ada Mbah Dukun. Begitu lagunya ya? Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Di mana nadanya itu, Bang? Nada lu di ek. Satu. Ada Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Banci tawa ya. Enggak. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Mantra mastur. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan pocong, setan, elu setan. Wahyo. Lu jangan goyang aja, alam kelelep. Emang apa? Disembur. Ah, siapa nyembur? Makanya kalau orang nyanyi liatin anjing. Dibangin gue mah gak ngeliatin anjing yang ngeliatin. Lu! Lah baru nyanyi gue joget. Gantian lah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakit karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih pasien lalu disembuh. Iya kan? Nih, ngap? Gua mah enggak nyalain Mamaya. Lah ngapa? Mamaya, maaf ya saya nih, usul. Besok-besok kalau masang tenda rapetin. Ini enggak rapet. Itu? Nih, bekas hujan kemarin. Lu di tumpah kemari airnya. Disembur. Siapa nyembur? Lah ada. Lah air, enggak rapet tuh. Hah? Siapa nyembur? Siapa nyembur? Siapa? Ada dukun. Dukun? Iya. Dukun siapa emang? Lah coba apa? Eh? Nah, tahu kan? Ini. Apa? Ini yang dukun sialan, main sembur aja. Ini nggak minum air. Mana? Itu dia. Kenapa? Ya orang udah disembur ke muka lu. Makanya jangan buat gosip. Jangan suka fitnah. Buset, mendingan Amerika. Jangan gosip. Fitnah. Gua katanya engkar nyembur kita. Eh? Nyembur tuh buktinya Mar. Ya Allah Mar. Wow. Kita udah mau puasa sadar diri Mar. Masya Allah. Kalau begini bener ngomong ya? Eh maaf. Apa kaya ustaz maaf, aja? Maaf. Gua bukan ngangkat seseorang. Ngapa? Ma, no, Kak Debi. Kak Debi. Dia punya langganan salon. Salon. Dia mau apa namanya tadinya bukan Islam. Jadi mu'alaf. Dua jam baca Quran langsung lancar. Oh nah, bisa. Nah sekarang tuh dia tuh ibu-ibu itu ngajak Mbak Debbie kalau bisa teman-temannya ayo ajak kita pengajian setiap malam Jumat. Jadi semua nih waria-waria di rumah Kak Debbie pada belajar ngaji. Termasuk lu. Lah tentu. Berarti pantesan dia udah bisa nyebut Masya Allah. Lah udah bisa. Berarti lu kenal Arab Gundul. Arab. Lu kenal Arab Gundul gak? Alif gak gitu. Arab Gundul. Enggak. Lu kan ngikut ngaji sama rombongan Kak Debi? Iya, termasuk lu ngikut kan ngaji? Ya Teni, Basin, Tumpah, Ngamo, semua. Iya berarti udah sekarang gue tanya, kenal lu udah Arab Gundul? Belum. Wah bego, berarti gak ngaji, tidur emang nih. Iya bahasa Arabnya, tulisan Arab Gundulnya. Arab Gundul? Bahasa Arab kenal. Kenal? Kayak Rawi yang gak ada titik komanya. Gue menanya Arab Gundul kenal? Ya yang kagak ada titik komanya. Dia Arab kalau liwat palanya botak gundul apa kagak? Mata lu somplak! Marah mulu. Emang kalian kalau nyembur? Engkar. Nah sekarang gini Mar, lu sembur, gua sembur. Kita balas. Kita balas. Suruh dia nyanyi. Ayo. Ayo, kerjain. Engkar. Nyanyi. Nyanyi dong Kar, buat kita-kita. Ayo dong Kar. Nggak mau. Kar. Nggak mau. Ayo apa dong, gua kublokin lu ah. Ayo. Ngapa? Nyanyi Kar, dikit lagi dia mau pulang. Eh pulang ke rumah. Oh no. Rahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, umur gua masih panjang. Teman-teman pada doain. Eh, hey, lo kan Allah bentar banget ganti kelamin. Yaelah, orang tibang sebentar. Nyanyi. Ada Mbah Dukun. Pindah dan anak gua. Sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih pasien lalu disembur. Modar-modar gua simbur ntar. Eh Banji. Nyembur lihat-lihat buset nyembur bibir ngikut. Gua kesel mangkar. Bagian biar efek sekalian. Ya kesel sama angkar tapi jangan dibuang ke gua dong. Lah sampe buang ke lu. Ngkar gua sembur. Masya Allah. Angkar yang kita kerjain. Lu nyembur ngkar kan. Malam Senin gue bukan dicium perawan, cium banci. Somplak bibir gue. Eh, ah, lu nyebur siapa? Engkar. Engkar dari mana? Lah, itu. Lah, lihat apa mukanya, no? Gak boleh jadi dia, mah. Lah, orang dirinya dekat nase jadi kering. Buset nase. Itu yang di awal dingin. Ase. Lah, iya, jadi kering udah. Kering dari mana lu nyembur gua? Lok, Mar. Wah. Wah, pantes, Mar. Pasti lu habis makan durian. Ya, makan durian kok, Mar, tadi. Emang bau durian? Bau jengkol. Apa hubungannya durian sama jengkol? Jengkol sama durian bau. Udah ya gue nyanyi, lu mungutin sana. Ayo. Ayo lagu apa lu? Gua. Nyanyi. Kar. Rombongan tamu-tamu ibu udah siap noh. Tamu Bu Maya. Iya. Eh? Udah pada ngerogoh. Maya apa Ayu Ting Ting? Maya. Bu Maya. Maya. Maya. Gue nyanyi Maya. Nyanyi Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dilok mau nyanyi baca bismillah. La umpak. Nah. Kata kita suruh turun. Maya. Saweran. apabila udah ada kasih saweran dosa ada akan ditanggung. Hey, hey. Iya. Kita juga mohon maaf, Mang, apabila ada salah-salah kata terus ngata-ngatain Tata gitu, jangan ada yang tersinggung sebab namanya orang Betawi asal jeplak. Iya. Kita minta maaf sama orang sini. Kampung Asem. Kita minta maaf dunia lahir batin. Iya. Dunia akhirat, dunia lahir batin. Iya, karena kita kan mau puasa, kan? Dasar banci. Dunia lahir batin. Iya. Dunia akhirat. Ala lahir sama batin. Tata jadi, minta maaf luar dalam. Lupa merohnya. Iya. Ya kita minta maaf bila salah-salah kata ya, maaf ya. Iya. Ya juga buat semua.